السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام قريب الله سبحانه وتعالى. الله mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-9, dan insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan dari surah Al-A'raf ayat ke-203. Ya, silakan dibaca. Kuning aja baca. Ustaz. Suara saya kedengaran, Ustaz? Ya, jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadha basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatun liqawmi yu'minun. 203. Dan apabila engkau tidak datang kepada mereka dengan satu ayat, mereka berkata, apakah tidak engkau pilih, ya? Apa engkau tidak pilih sendiri ayat itu? Katakanlah, wahai Rasul, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Robku. Ini adalah berita-berita dari Rob kalian dan petunjuk dan rahmat serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Al-wawu harfu atfin. Iza zorfia syartia, lam harfu nafin wajazmin, takti fi'il maudori majazum biharfu harfu ilah, him itu mudo, maaf ulum bih, ya. Yeah. Bi ayatin jarwa majrur, qalu fi'il madi dengan alwaw sebagai fa'il, laula itu harfu imtina, ya. Harfu imtina, ijtabaita, fi'il madi dengan anta sebagai fa'il. Dan anta, taknya fa'ilnya. Maksudnya iya, taknya fa'il, ha, maaf ulum bi. Qul fi'il amr dengan fa'ilnya anta, in, domir mustatir anta, in nama adatul hasrin, attabi'u, ini fi'il mudori dengan fa'ilnya ana, ya, domir mustatir ana. Nah. Ma isi mausul sebagai maaf ulum bi. Yuha ini fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya ma, ya, kembali yang udu alama. Iya. Naibul fa'ilnya yang udu alama. Ilayya ini jarwa majrur dengan ya mutakalimnya, ya. Dinyatakan sebagai majrur, ya. Isi majrurnya ya mutakalim, ya, Ustaz. Ya. Ilayya mir rabbi jarwa majrur. Hada isim isyara sebagai mubtada, basairu khobar. Mir rabbi jarwa majrur kum mudafun ilaih. Alwau harfu atfin. Huda itu ma'tuf ke itu, ya, baso iru. Iya. Ini isi maksur, ya, maksur. Isi maksur huda. Alwau harfu atfin rahmatun ma'tuf ke baso iru. Likaumin jarwa majrur yu'minuna fi'il mudhari dengan awu sebagai fa'il. Sebagai mudhafun ilaih dari qaumi. Mana bisa mudhaf ilaih jadi fi'il? Kalau mau sebagai na'at, ya? Kok na'at? Na'at, kaum yang beriman, kan? Oh iya, kaum yang beriman. Oh iya, ya. Sifat, ya, yu'min, kaum yang beriman. Tafsirnya 203, ya. Wa idza lam tuji, ya. Wa idza lam tuji ayyuhar rasulu ha'ula'il musyrikina bi ayatin dalatin ala sidakika qalu halla ahdastaha wahtalaqotaha. Wahtalaqotaha min indi nafsika. Qul lahum ayyuhar rasulu inna hadha laysa li wala yajuzu li fi'luhu. Li'anna allaha innama amaroni bittiba'i bittiba'i ma yuha ilayya min indihi wa huwa hadzal qur'anu wa huwa hadzal qur'anul ladzi atsluhu 'alaikum hujajan wa barahina min rabbikum wa bayyanan bukan wabayanan. Enggak pakai tasdid ya. Wabayanan yahdil mu'minina ila tariqil mustaqimi wa rahmatan yarhamullahu biha ibadahul mu'minina. Belum artinya ya. Artinya ya. Dan apabila engkau tidak datang, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrik dengan sebuah ayat sebagai bukti atas kebenaranmu, mereka akan mereka berkata, tidakkah engkau mengadang-adakan atau membuat ayat itu sendiri, dan engkau mengarang-arang dari dirimu sendiri? Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, sesungguhnya ini bukanlah dari diriku, dan tidaklah perbuatan ini diperbolehkan ya. Dan tidaklah perbuatan ini diperbolehkan aku melakukannya, dikarenakan sesungguhnya Allah hanyalah memerintahkan aku untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari sisi Allah. Dan itu adalah Al-Quran yang aku bacakan kepada kalian sebagai hujah dan bukti-bukti dari Rob kalian. Dan penjelasan ya, dan sebagai penjelasan yang menunjukkan, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman ke jalan-jalan yang lurus dan rahmat yang Allah sayangi, dan rahmat yang Allah sayangi kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, membar kalau fikir jazakillahu khairan. Wafika wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi hada basairu mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Dan apabila engkau tidak mendatangkan kepada mereka suatu ayat, mereka akan mengatakan, laula jitabaita, kenapa tidak kau pilih sendiri? Maksudnya, kenapa engkau tidak ciptakan sendiri ayat-ayat itu? Ya, engkau buat-buat sendiri ayat-ayat itu. Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Sesungguhnya aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Rabbku. Jadi Al-Qur'an itu murni dari Allah Subhanahu wa taala dan mustahil kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah atau membuat sendiri ayat-ayat Al-Qur'an. Karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hada basairu mir rabbikum ya. Ini adalah basirah untuk kalian, yaitu hujjah dan bukti nyata untuk kalian. Wahudan dan juga petunjuk, juga rahmat bagi orang yang beriman. Karena Al-Quran ini ya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat ya kepada orang-orang yang membacanya. Kemudian di dunia Al-Quran kita gunakan sebagai petunjuk ya, pedoman hidup manusia. Nah, silakan ibu-ibu semuanya, bapak-bapaknya berikmani. Baik. Hamzah mau baca nggak? Ini udah lama jadi mustami nih. Barangkali mau baca apa Hamzah? Baik. Baca Bunda Elis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka kalian dengarkanlah. Dan diamlah. Dan diamlah agar kalian dirahmati. Allah harfu atfin iza zorfiyah saltiyah kuria fi'il madi majhul Al-Qur'anu naibul fa'il alfau harfu atfin istami'u fi'lun amrin alwaw fa'il lahu jar majrur alwaw harf afin amsitu fi'lun am fi'lu amrin alwaw fa'il la'alla harfu taroji kum isim la'alla turhamuna fi'lu mudari majhul sebagai khobar dari la'alla. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah ayyuhan nas wa ansitu litakuluhu roja'an. Roja'an Ustaz ya? Akola itu yakilu bukannya? Litakiluhu gitu. Oh, litakilu. Litakiluhu. Enggak jangan amit. Roja'a nih kan jadi mudhof dia. Roja'an. Roja'an? Ya, roja'a. Oh, roja'a satu ya. Roja'a ayyarhamakumullahu bihi. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah Al-Quran itu, wahai manusia. Perhatikanlah agar kalian memahami dengan harapan, Ustaz ya. Dengan harapan bahwa Allah akan mengasihi kalian. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka simaklah dan diamlah agar kalian dirahmati. Jadi ini adab kita bersama Al-Qur'an ya. Kalau ada yang membaca Al-Qur'an maka kita simak bacaannya. Dan kita harus diam ya mendengarkannya agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kalau di momen yang pas ya, bukan misalnya kadang-kadang kan ada orang yang misalnya nyalakan murotal kencang-kencang gitu ya dari menara masjid. Maka yang seperti ini kita tidak wajib ya. Karena kalau kita punya aktivitas ya yang apa namanya? Ya ini yang salah adalah yang nyalakan murotal kencang-kencang gitu. Makanya sebaiknya para orang-orang yang mengelola masjid ini apa namanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kewajiban mendengarkan itu kalau memang kita misalnya ada pada sebuah tempat di masjid misalnya ada yang baca Quran maka kita simak. Tapi kalau misalnya sama-sama baca Quran maka tidak ada kewajiban untuk menyimaknya ya. Jadi kewajiban untuk menyimaknya itu kalau memang momennya adalah pembacaan Quran maka kita wajib mendengarkannya. Baik. Kita lanjutkan. Ya, baca siapa yang Bu Azmi baca Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan ingat dan berzikirlah kepada Tuhan kalian pada diri-diri kalian dengan merendahkan diri dan rasa takut dan tanpa mengeraskan suara pagi hari dan sore hari dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Al-wawu harfu atfin uzkur fil amr rabbaka rabba maf'ulun bih ka mudafun ilaih fi harful jal nafsika isim majrur ka mudafun ilaih tadru'an hal al-wawu harfu atfin khifatan ma'tuf al-wawu harfu al-wawu harfu atfin duna dzaraf makan al-jahri mudhafun ilaih min al-qawli jar wal majrur bil wudwi jar wal majrur al-wawu harfu atfin al-asali Ma'tuf. Ma'tuf Al-wawu harfu afin, la takun al-alamu la nafiyah takun lanya la nahya itu bukan la nahiyah takun fi'il fi'il mudhari minal ghafilin jar wal majrur. Jar majrur sebagai khobar, khobar tak la takun ya. Jar wal majrur sebagai khobar la takun. Kemudian tafsirnya wa dzkur ayyuhar rasulu rabbaka fi nafsika takhashu'an wa tawadhu'an lillah khaifan wajilal wajilal qalbi minhu wajilal qalba al-qalbu awajal anam khaifan wajilal qalbu minhu wad'uhu mutawassitan bainal jahri wal bainal jahri wal mukhafatatan wal mukhafatati fi awalin nahari wal mukhafatati fi awalin nahri wa akhirih wa la takum minal ladzina yaghfuluna an dzikrillah wa yalhauna anhu fi sa'iril awqatihim. Sa'iri jangan sa'irin, bisa iri. Fi sa'iri awqatihim. Terus artinya mana? Iya. Dan ingatlah wahai Rasul, dan berzikirlah wahai Rasul kepada Rabbmu dengan khusyuk dan merendahkan diri dan takut dan tak apa ini ya, wajilal bergetar hati takut dengan bergetar hati dan berdoalah kepadanya secara dengan suara pertengahan dan takut dan cara pertengahan apa dengan suara yang sedang ya takut juga takut pada awal maksud apa sih ini dan berdoalah kepadanya secara pertengahan antara keras dan juga pelan mukhafata itu bukan takut pelan mukhafata ya dan berdoalah dengan suara yang pertengahan antara keras dan pelan pada waktu awal siang dan akhirnya dan janganlah kamu menjadi kamu bagian dari orang-orang yang lalai dari mengingat Allah dan juga lalai kepada lalai pada waktu-waktu kamu. Nambar kopi panjazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan tunduk dan rasa takut. Dan tidak mengeraskan ucapan ya, di waktu pagi dan di waktu petang. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Jadi adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah tadarru'an, dengan hati yang tunduk. Kemudian wakhifatan, dengan penuh rasa takut. Kemudian yang ketiga, wadunal jahr, tidak boleh dengan suara yang keras. Ya. Artinya kalau kita berdoa itu jangan teriak-teriak. Ya. Berdoalah dengan suara yang lirih. Ya. Antara keras dan juga sangat pelan. Jadi tengah-tengah. Ya. Dengan suara yang lirih. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Ini menunjukkan pentingnya zikir pagi dan petang. Karena dengan berzikir pagi dan petang berarti dia mengawali paginya dan mengawali malamnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kalian menjadi orang yang lalai, yaitu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa jangan sampai kelewatan tuh ya. Yang namanya zikir pagi dan petang. Karena ini adalah salah satu bentuk pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita membacanya sambil memahami maknanya. Kalau kita perhatikan kan, Masya Allah ya, bacaan zikir pagi dan petang itu maknanya itu luar biasa dan dahsyat semuanya. Jadi kalau kita baca sambil memahami maknanya itu luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Pak Junaidi mau baca, Pak Junaidi? Belum bisa, Pak Ustaz. Tidak ya, apa-apa. Saya ngikutin aja dulu. Sebulan lagi lah ya, sebulan lagi insya Allah bisa ya. Nah, ini Abi Hafiz siapa ya baru dengeran? Baik. Siapa yang belum baca? Umum Mekial yang baca. No, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat yang berada di sisi Rabbmu, mereka tidak enggan dalam beribadah kepadanya. Dan para malaikat bertasbih kepadanya, dan hanya kepada Allah para malaikat bersujud. Inna harful taukidin wa nasbin, alladina isim mausul sebagai isim inna, inda dhorof, rabbi mudhafun ilaihi, alkafu mudhafun ilaihi, la harfu nafyin, yastakbiruna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il, jumlah la yastagbiruna sebagai khabar inna ya Ustaz. Nah. An ibadati jar majrur alha'u mudhafun ilaihi alwawu harfu atfin yusabbihuna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il alha'u mudhafun ilaihi maf'ulun bihi. Apa sih? Gimana sih? Ya, maf'ul bihi ya Ustaz ya. Iya. Lahu harfun afin, lahu jar majrur, yasjuduna fi'il mudhari alwawu sebagai fa'il. Nah. Innal ladhina inda rabbika minal malaikati la yastakbiruna an ibadatillahi bal yang qaduna di awamirihi wa yusabbihunahu billaili wan nahari wayan zahauna wayanzahaunahu amma la yaliku amma la yaliku wayunzihunahu wayunzihunahu amma la yaliku bihi walahu wahdahu la syarika lahu yasjudun. Sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya yang berada di sisi Rabbmu para malaikat, sebentar. Sesungguhnya para malaikat yang di sisi Rabbmu, mereka tidak enggan dalam beribadah kepada Allah. Bahkan mereka... Lesebel itu tidak merasa sombong aja. Mereka tidak merasa sombong dari beribadah kepada Allah. Bahkan mereka tunduk ya Ustaz, terhadap perintahnya. Dan mereka bertasbih pada waktu malam dan siang, dan menjauhkan dari apa yang tidak layak. Membersihkan nama dan sifat Allah dari yang tidak layak baginya. Membersihkan nama Allah dari yang tidak layak baginya. Dan hanya kepada Allah lah malaikat bersujud dan tidak ada sekutu baginya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Bentar, nasi dulu. Bentar. Sesungguhnya orang-orang sesungguhnya yang berada di sisi Rabbmu yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak merasa sombong dari beribadah kepadanya, enggak kayak manusia ya. Manusia itu kan terutama orang kafir Quraisy, kita bisa menyaksikan bagaimana sebetulnya mereka melihat adanya kebenaran pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an, tapi mereka merasa sombong dengan apa yang mereka miliki. Mereka bangga dengan kekayaan mereka, mereka bangga dengan kabilah mereka, bangga dengan anak mereka, sehingga mereka merasa sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka senantiasa bertasbih kepadanya dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Jadi memang malaikat itu makhluk yang spesial ya, karena mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai surah Al-A'raf, kita lanjutkan ke surah Al-Anfal. Baca Bu Nurul, belum baca ya? Ya, baca Bu. Ya, nah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Wa athi'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang anfal, rampasan perang ya. Qul, katakan rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Bertakwalah dan perbaikilah urusan di antara kalian. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian orang-orang yang beriman. Yas'aluna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, kaf sebagai al-kaf sebagai ini maf'ulun bi. An-anfali jar majrur, kul fi'il amr, fa'ilnya anta. Al-anfalu nak? Itu mubtada. Oh, mubtada. Al-anfalu mubtada lillahi jar majrul war rasuli al-waw harfu atfin rasuli maktuf. Itu ya. Maktuf sama Allah tadi. Fattaku al-fa'u harfu atfin ittaku fi'il amar al-waw sebagai fa'il, Allah sebagai maf'ulun bi, wa aslihu al-waw harfu atfin, aslihu fi'il amar al-waw sebagai fa'il, zata maf'ulun bi ya. Zata itu iya betul, maf'ulun bi. Bainakum jar majrur. Kum, baini bainikum, baini itu bagi apa mudhofun ilaih dari zata ya. Iya betul. Ya. Kum mudhofun ilaih dari baini. Alwaw harfu atfin atiu fi'il amr Allah sebagai maf'ulun bi. Alwaw harfu atfin rasulahu rasul maktub pada Allahu sebagai mudhofun ilaih. In harfu syartin kuntum fil madinakis tum sebagai isim kana mu'minina kabar kana. Naam. Yas'alunaka yas'aluka yas'aluka ashabaka yas'aluka ashabuka ini ketutupan nunin yas'aluka ashabuka ayuhan nabiyyu anil ghanaimi yaumal badri kaifa tuqsimuha bainahum kullahum kata kepada mereka inna amraha ilallahi wa rasulihi Farrasulu yatawalla kasmi kismataha bi amri rabbihi Wala taqdimu ala maksiatihi wa atraku watrukun munazaata wal mukha samata bisababi hadhil amwali wa aslihu hala bainakum wal tazimu ta'atallahi wa rasulihi in kuntum mu'minin fa innal imana yad'u ila ta'atillah wa rasulahu ila ta'atillah ibu kan ila ya ada ila mau ila ta'atillah wa rasulihi mereka bertanya ke bertanya sahabat-sahabatmu wahai nabi tentang ganam ya yang itu yang rampasan perang pada perang Badar bagaimana pembagiannya di antara mereka katakan kepada mereka sesungguhnya urusannya itu adalah urusan Allah dan Rasulnya dan Rasul menentukan pembagiannya dengan perintah Rabb-nya bertakwalah kepada ketentuan Allah dan jangan mendahului untuk bermaksiat kepadanya dan tinggalkan persangkaan munazaatu dan tinggalkanlah perdebatan. Tinggalkan perdebatan dan permusuhan disebabkan oleh harta ini. Dan perbaikilah hubungan di antara kalian dan selalulah taat kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian orang-orang yang beriman. Sesungguhnya iman menyeru kepada taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu Ustaz. Nah, mebar taufik wajazakallahu khairan. Wa barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah bahwa urusan tentang harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah urusan di antara kalian, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman. Jadi, ghanimah atau harta rampasan yang didapat dari hasil peperangan itu sudah ada ketetapannya dalam Islam. Dan ini menunjukkan bahwasannya memang agama ini mencegah adanya perpecahan di antara kaum muslimin. Ya, karena dalam Islam, kalau kaum muslimin berperang, lalu kemudian ada banyak harta yang ditinggalkan oleh musuh, maka ini menjadi haknya kaum muslimin. Dan ini diatur secara rinci dalam Islam, bagaimana pembagiannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang, Masya Allah, luar biasa teratur ya, sampai urusan harta rampasan perang diatur dalam syariat. Ya. Begitupun misalnya harta warisan diatur dalam syariat. Menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang yang syamil, yang hukumnya itu meliputi segala perkara, dari yang kecil sampai yang besar semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menjadikan peringatan buat kita bahwa dalam masalah harta kita wajib waspada ya, karena betapa banyak kita saksikan orang-orang yang tergelincir karena masalah harta. Makanya sini dikatakan fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan harta. Di antaranya dalam urusan harta rampasan perang ya. Karena itu merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rasulullah melaksanakannya sesuai dengan ketetapan Allah tersebut. Maka jangan menyelisihi keputusan Rasulullah dalam masalah pembagian harta rampasan perang ya. Nah, kita lanjutkan. Dia baca Abu Fatimah baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman jika dibacakan ayat Allah, bergetarlah hati mereka, dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Innama adatul hasyar. Ya. Al-mu'minuna berarti ini saja. Mubtada. Mubtada ya. Alladzina si mausul sebagai na'at saja. Ida dzarab dzukira fi'lun madin majhul Allahu lafzul jalalah sebagai naibul fa'il, fajilat fi'lun madin kulubu sebagai fa'ilnya hum mughafun ilai Allahu arfin ida dzarab ketika tuliat fi'lun madin majrhul alaihim jarwajrur ayatu naibul fa'il alha'u mudhafun ilai zada fi'lun madin zadat fi'lun madin hum mafulun bih ima anau mafulun bih sani wa alwaw hafla adfin ala rabbi jarwajrur him mudhafun ilai yatawakkaluna fi'il mudhari'un alwaw sebagai fa'il. Atau ini imanan tamis kali ya? Kan bertambah kepada mereka, apa yang bertambah keimanan? Oh iya, tamis. Tafsir. Innamal mu'minuna billahi haqqan humul ladhina idza dzukirallahu fazi'at qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayat tul Qur'ani zadathum imanan ma'a imanihim litudabbirahum lima'anihi wa'alallahi ta'ala yatawakkaluna falayarjuna ghairahu wala yarhabuna sawahu siwahu. Sibahu. Orang-orang beriman sesungguhnya ketika disebutkan kepada Allah benar-benar apa bertambah bergetar hati mereka sih. Disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Quran bertambah keimanan mereka untuk mentadaburi maknanya. Dan kepada Allah mereka bertawakal, dan maka mereka tidak berharap kepada selain Allah dan mereka tidak takut kepada selain Allah. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati-hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatnya maka bertambah keimanan mereka. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ini adalah beberapa sifat dari orang beriman. Yang pertama, apabila sebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Ya, karena ada kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada roja, ada harapan, ada khauf, ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan orang yang sekalipun disebutkan nama Allah, dia tidak ada sedikit pun rasa takut dalam hatinya. Kenapa? Karena enggak ada imannya atau kurang keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepadanya ayatnya, zadatum imana, maka akan bertambah kepadanya keimanannya. Jadi orang yang beriman itu kalau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Qur'an, maka makin tambah keimanannya. Ini menunjukkan hatinya menerima kebenaran. Enggak kayak orang kafir atau ahli maksiat. Orang kafir atau ahli maksiat hatinya tertutup dari kebenaran. Sehingga kalau dibacakan Al-Quran kepadanya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bolehnya lebih bilang. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Jadi orang yang beriman itu menyandarkan seluruh harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya setelah berusaha. Jadi Islam itu tidak mengenal adanya tawakal tanpa adanya usaha. Ya, jadi harus diawali dengan usaha, setelah itu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha baru kita memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan dibaca Pak Edi, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuqimunash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang mendirikan salat dan dari apa-apa yang telah kami rizikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Alladzina isim mausul sebagai mubtada, yuqimuna fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya, yuqimu sejumlah sebagai sila mausul, as-salata maf'ul bi al-wawu harfu atfi mimma jar majrur, rojaqna fi'il madhi na sebagai nah fa'ilnya, hum maf'ul bi yunfiquna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya. Tafsirnya, alladzina yudawimuna ala ada is-shalawati muf dawama. Oh, dawama itu. Dawama yudawi. Oh, benar. Yudawimu sebenarnya. Alladzina yudawimuna ala ada isolat solati solawatil solawatil mafru doti fi awqatiha wa mimma rajaqnahum min amwali yang fiku nafi ma amarnahum bihi, yaitu orang-orang yang mereka mendawankan dalam pelaksanaan sholat wajib sesuai waktunya dan dari apa-apa yang telah kami rizikkan kepada mereka, mereka menafkakan dalam apa-apa yang telah kami perintahkan kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mereka menegakkan salat dan mereka menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka. Jadi sifat orang beriman selanjutnya adalah orang-orang yang menegakkan salat. Jadi ayatnya jelas alladzina yuqimuna shalah, bukan hanya alladzina yusallun. Bukan orang-orang yang salatnya tapi yuqimuna shalah, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi orang yang beriman itu enggak pelit dengan harta yang dia miliki. Karena dia yakin bahwasanya di dalam hartanya ada hak orang-orang, ya, ada haknya fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Maka dia menginfakkan hartanya ya dengan berzakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Intinya dia tidak bakhil ya dalam menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti udah baca semuanya. Nanti kita ulang lagi nih. Jadi pertama siapa? Bu Niati ya? Ayo baca Bu. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan beriman sebenar-benarnya. Bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka dan ampunan dan rizki yang mulia. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada, hum dhamiru faslin ya, dhamiru faslin, al mu'minuna khobar, haqqan tamyiz. Haqqan. Mereka yang beriman sebenar-benarnya. Ini bukannya ya. Hal ini. Hal apa itu ya? Kok kayaknya ini jumlah ismiyah ya. Oh, Ustaz? Ini apa namanya? Maful mutlak. Ini takdirnya maful mutlak ya. Maful mu'minuna imanan haqqan gitu. Maful mutlak ya. Nah. Maful mutlak. Lahum jar wa majrur khobar muqaddam darajatun mubtada muakhar inda rabbi jar wa majrur inda zorof makan rabbi mudafun ilaihim mudafun ilaih alwaw harfu atfin maghfiratun ma'tuf ke darajatun alwaw harfu atfin rizkun ma'tuf ke darajatun karimun na'at ririzkun. Empat. Ha'ula'il ladhina yaf'aluna hadihil af'ala. Ya, afalahumul mu'minuna haqqan zahiran wa batinan bima anzalallahu alaihim lahum manazilu aliyatun inda Allah wa'afun an dunubihim warizkun karimun wa huwal jannatu. Mereka yang mengerjakan perbuatan-perbuatan ini adalah mereka orang-orang yang beriman yang benar keimanannya baik secara zahir maupun secara batin atau tersembunyi atas apa yang Allah turunkan kepada mereka untuk mereka tempat tinggal yang tinggi ya di sisi Allah dan ampunan atas dosa-dosa mereka dan rizki yang mulia yaitu surga. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك هم المؤمنون حقا haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Bagi mereka ada derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka dan juga ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi orang-orang yang memiliki sifat ini, yaitu yang pertama yang apabila sebutkan nama Allah bergetar hatinya, kemudian apabila dibacakan dari Quran bertambah keimanannya, kemudian hanya bertawakal kepada Allah, menegakkan sholat, menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepadanya, maka orang-orang seperti inilah yang digelari Allah dengan orang yang keimanannya itu keimanan sejati. Ya, karena dia beriman secara zahiran wa batinan. Jadi baik secara tampilan lahiriah beriman, begitupun apa yang ada dalam hatinya adalah keimanan. Lahum, balasan bagi orang yang memiliki keimanan yang semacam ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa mereka dan juga rezeki yang mulia berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah. Masih bisa lah ya. Lanjut. Tadi siapa ya habis? Bu Dailis saja deh, ayo baca, Bu. Ya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqan Bu, ini kalau kayak gini kalau kalanya pubro namanya. Jadi habis ditahan ada bil haqq gitu. Tadi enggak ada kedengaran suara. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhan kamu mengeluarkan kamu dari rumahmu dengan benar, dan sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu mereka benci. Kama jarwa majrur ahroja fi'il madi al-kafu mudafun mafulun bi robbu fa'ilun al-kafu mudafun ilaihi mimbaiti jarwa majrur al-kafu mudafun ilaihi bilhaqi jarwa majrur alwaw harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin fariqon isim inna minal mu'minina jarwa majrur laka alamu lamu taukid karihuna khobar ya khobar ya khobar khobar khobar dari inna inna ya kama annakum lam mahtalaftum fil maghanimi fantaza'ahallahu minkum. Fantaza'ahallahu minkum waja'alaha ila qasmihi ustaz. Iya. Qasmihi wa qasmi rasulihi. Kazalika amaroka robbuka ayuhan nabiyu bil huruji minal madinati liqai ayyira quraishin liqai ayri quraishin ayri quraishin wazalika bil wahyil ladzi ataka bihi jibrilu ma'aka rohati fariqum minal mu'minina ma'akarohati fariqin mudafilahi fariqin minal ma'akarohati fariqin minal mu'minina lil khuruji sebagaimana sebenarnya kalian ketika kalian berselisih tentang ghanimah maka Allah mencabutnya dari kalian dan menjadikannya bagian Rasul. Gimana Ustaz? Ya maksudnya dan menjadikannya kepada pembagiannya Allah dan pembagian Rasulnya. Dan menjadikannya pada pembagian Allah dan pembagian Rasulnya. Demikianlah perintah Tuhan kalian memerintahkannya wahai Nabi. Tuhan kamu memerintahkannya wahai Nabi. dengan mengeluarkan dari kota. Amarobi itu kan memerintahkan untuk keluar. Oh, memerintahkan kalian untuk keluar dari kota. Bukan dari kota, dari Madinah. Oh, dari Madinah. Dari Madinah untuk bertemu ya, saya. Untuk bertemu dengan Quraisy. Rombongan Quraisy. Dengan apa, Ustaz? Rombongan. Oh, rombongan Quraisy, itu bertemu dengan rombongan Quraisy. Demikianlah yang diwahyukan apa ya? Dengan wahyu, Ustaz. Iya. Yeah. Dengan wahyu yang datang kepadamu melalui Jibril bersama kebencian sebagian dari orang mukmin untuk keluar. Maksudnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan benar, dan sesungguhnya sekelompok dari orang beriman ada yang membenci keputusan atau perintah tersebut. Ini masih bicara tentang melanjutkan ayat yang pertama ya, tentang pembagian ghanimah. Karena peperangan Badar itu kan awal mulanya kaum muslimin mendengar adanya apa namanya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya, yang baru balik dari Syam. Nah, orang kaum muslimin ini ingin membalas ya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka menyita harta kaum muslimin yang ditinggalkan di kota Mekah. Maka kaum muslimin ingin membalas. Lalu turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan mereka untuk berperang dan memerintahkan mereka untuk keluar dari Madinah mengejar kafilah atau rombongannya kafir Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya. Kemudian ternyata perintah tersebut tidak semuanya disukai oleh kaum muslimin. Ada sebagian kaum muslimin yang membencinya. Tentunya para ya, orang-orang membenci ini adalah orang-orang munafik. Karena memang di Madinah itu banyak orang munafik. Di mana kita tahu bahwasanya di antara yang memimpin mereka ya, atau gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah tokoh munafik ya. Tokoh munafik yang mereka menampakkan keislaman tapi menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Kenapa ada orang munafik? Orang munafik itu kan orang-orang yang sebetulnya mereka tidak mau menerima Islam. Gak mau mereka. Cuma karena kekuatan Islam saat itu sangat luar biasa, mereka sadar kalau mereka menentangnya secara terang-terangan, ya mereka akan binasa. Mereka akan dihancurkan oleh kaum muslimin. Makanya mereka berusaha untuk menjadi duri dalam dagingnya. Menjadi musuh dalam selimut. Yang mereka itulah yang membocorkan informasi-informasi rahasia yang ada pada kaum muslimin, kepada para musuh-musuh Islam, ya, kepada orang Yahudi, ya, dan juga ya orang kafir Quraisy. Nah, saya mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat dulu kalau ada pertanyaan yang masuk. Udah Elis bertanya, kalau yang membaca Quran dari rekaman sama hukumnya sama, ya. Karena membaca, mendengarkan Al-Quran baik dari rekaman ataupun langsung sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau bisa ya, misalnya kita punya Instagram, punya Facebook gitu ya, itu ya like page-page atau akun-akun yang banyak men-share ayat-ayat Al-Quran, supaya hari-hari kita itu tidak hanya ya kalau buka Instagram scroll-scroll yang nggak ada manfaatnya, tapi kalau isinya Al-Quran kan insya Allah dapat pahala. Nah, Pak Junaidi mengatakan dalam tafsir yang lain, Al-Ladina ayat 206 ditafsirkan tidak hanya malaikat saja, tapi juga hamba-hamba Allah yang ada di sisi Tuhan. Pertanyaannya, siapakah hamba-hamba Allah tersebut, Pak Ustaz? Ya Allah, misaf ya. Yang jelas kalau dikatakan saat ini ya, hanya malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali nanti, ya, kalau sudah kehidupan akhirat, ya ada orang beriman di situ. Tapi hamba-hamba Allah yang ada di sisi Allah ya hanyalah malaikat ya, kalau saat ini. Nah, Bu Umum Mikyal ini ngoreksi ya, katanya Anzaha tidak ada. di Al-Ma'ani. Katanya di Al-Ma'ani itu adanya cuma naziha, berarti naziha yang zahu gitu ya, sama nazaha. Ya. Walau alam ya, belum melihat lagi, tapi kalau memang cuma ada dua ini, berarti kita pakainya yang ini aja, yang selasi mujarotnya aja. Atau yang yunazihu naha juga boleh. Ya, jazakallahu khairan di atas koreksinya. Tapi perlu dipastikan lagi ya di kamus yang lain, barangkali ada yang terlewat ya. Ya. Nah, Abu Janda apakah termasuk yang dimaksud dalam ayat 5? Kalau dari zahir apa yang dia lakukan selama ini, iya, dia termasuk orang munafik ya. Kenapa? Karena ngakunya muslim tapi dalam banyak pernyataannya banyak melecehkan syariatnya. Orang munafik kan kayak gini ya. Bahkan kalau munafik itu malah ini bukan cuma orang munafik, ini orang zindik ya. Jadi ada lagi namanya zindik. Zindik itu nyata permusuhannya kepada kaum muslim. Kalau orang munafik itu dia nggak berani. Kalau orang munafik itu ya dia menampakkan keislaman. Jadi sekali kalau posting yang bagus-bagus gitu ya, dalam dirinya dia menyimpan kebencian. Tapi kalau sudah menampakkan kebencian, ini bukan cuma munafik. Ini orang zindik ya. Orang zindik itu orang yang ikut Islam tapi membenci syariat Islam. Bahkan ibaratnya orang zindik ini ya, kalau ada keberkahan, kebaikan menimpa kaum muslimin, dia sedih. Tapi kalau ada keburukan, dia senang. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat yang semacam ini. Nah, tapi ya, sampai sini materinya. Semoga kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.